نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwani wa akhwati, a'azani wa a'azakumullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, akhwan sekalian, a'azani wa a'azakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita sambung kembali pelajaran kita dari kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Baik, pada pembahasan kitab ini sebagaimana kita ketahui, Al-Adhkar itu bentuk jamak dari kata zikrun, artinya berzikir. Kalau Al-Adhkar atau Adhkar itu artinya adalah zikir-zikir. Nah, untuk itu, dari sini kita mengetahui bahwa yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dengan ditulisnya kitab ini adalah kitab yang berisi tentang himpunan atau kumpulan zikir sehari-hari yang sebagai seorang muslim kita tentunya perlu mempelajarinya dan beramal dengannya. Karena sesungguhnya ya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dijelaskan tentang anjuran, perintah agar kita semua banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak fadilah, banyak keutamaan, sebagaimana yang dijelaskan di mukadimah kitab ini yang telah kita sebutkan pada kesempatan beberapa waktu lalu. Baik. Pada kesempatan malam ini, ma'asyiral muslimin, masih kaitannya dengan zikir-zikir atau doa-doa, khususnya pada waktu sholat. Pada pembahasan terakhir, kita sampai pada penjelasan tentang babul kunuti fis subhi, bab tentang kunut di dalam sholat subuh. Baik, pembahasannya sudah sampai beberapa perkara dan penjelasan, agar kita pelajaran ini nyambung kembali, tidak terputus karena kita telah libur banyak ya. Sebelum Ramadan kemarin sampai seterusnya, maka kita akan ulangi kembali dari awal penjelasan tentang babul kunuti fi subhi, bab al-kunut di dalam sholat subuh. Pada pembahasan lalu dijelaskan secara ringkas makna al-kunut ya, bahwa kunut itu memiliki banyak makna. Termasuk dari makna kunut itu adalah yaitu berdiri lama di dalam sholat. Ya, itu juga disebut kunut. Maka berdiri lama di dalam sholat, apakah dengan baca Al-Quran atau berzikir dengan doa-doa dan seterusnya, maka ini pun juga disebut kunut. Ya, maka berdasarkan pengertian seperti ini, maka kunut itu bisa saja dilaksanakan sebelum rukuk atau setelah bangun dari rukuk, yakni posisi i'tidal. Itu pun juga ketika kita berdoa atau ketika berdiri lama bangun dari rukuk, yakni i'tidal, maka itu pun juga disebut kunut. Baik, seperti itu. Ya. Berdiri lama di dalam sholat itu makna kunut. Namun ada secara khusus doa kunut, yakni tempat di mana disyariatkan atau disunahkan di dalam ibadah sholat kita ini untuk melakukan kunut. Dan kunut di dalam sholat itu sebagaimana kita kenal, para ulama membaginya menjadi tiga macam. Ya, tentang kunut ini. Siapa yang tahu yang tiga macam itu? Tariq, sebutkan kunut apa saja yang antum pernah ketahui. Pertama, kunut apa? Tariq, belum tahu. Isa, kunut witir, sahih. Terus apa lagi? Kunut, ya, pembahasan tentang kunut subuh akan kita bahas sekarang ini. Yang ketiga, siapa lagi tambahannya? Man saya ujib, siapa yang mau jawab? Pak Banif, tambahkan lagi, kurang satu. Pembahasan tentang kunut, terlalu lama membahas ada tiga macam. Pertama tadi disebutkan kunut witir. Yang kedua disebut sama Ibrahim, kunut subuh. Yang ketiga, yang terkenal? Kunut nazilah, sahih. Barakallahu fikum. Apa kunut nazilah itu Ibrahim? Kunut ketika dilakukan, ketika terjadi apa? Perang. Terjadi perang atau musibah yang menimpa kaum muslimin. Maka dilaksanakan doa seperti kemarin, ya. Pada waktu terjadi perang di Damaj, maka kaum muslimin seluruh dunia, ya, yang mengenal tentang keutamaan, ya, di Damaj sana, kaum muslimin di sana, yang mengalami penderitaan dengan dari musibah, yaitu perang, maka dilaksanakanlah atau disunahkan melakukan kunut nazilah. Taib. Ada tiga macam pembahasan tentang kunut. Apa tadi? Pertama, kunut witir. Yang kedua, kunut nazilah. Yang ketiga, kunut subuh. Barakallahu fikum. Perhatikan nih. Nah, kalau kunut witir jelas ada dalilnya sahih, ya, meskipun di sana masih ada khilaf. Yang kedua, kunut nazilah itu jelas sangat mutawatir, bahkan disyariatkan hal itu, ya. Naam. Semua kita sudah memahaminya. Adapun tentang kunut subuh ini bagaimana? Di sana pun ada khilaf para ulama dalam pembahasannya. Nah, di antara pembahasan tentang kunut subuh ini, thayyib, kita akan mendapatkan penjelasan Imam Nawawi rahimallahu taala, ya, sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh banyak orang, lebih-lebih di negara kita ini. Naam, artinya pembahasan tentang kunut subuh ini, ma'asyiral muslimin, ada sebagian ulama yang mensunahkannya hal tersebut. Ya, termasuk nanti akan disebutkan pendapatnya beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimullah. Ada pula pendapat lain yang tidak mensunahkan hal itu karena menganggap semua riwayat-riwayat, dalil-dalil yang menerangkan tentang kunut subuh tidak ada yang sahih. Sehingga mereka menolak apa disunahkannya kunut subuh ini. Baik, seperti itu. Karena itulah pembahasan kita di sini. Naam, kita akan menjelaskan apa mendengarkan dulu, membaca dulu bagaimana penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar ini. Kalau itu benar sesuai dengan dalil yang sahih, kita akan terima. Naam, tetapi kalau di sana ada penjelasan yang tidak sesuai dengan sahih, kita akan jelaskan tanbih para ulama dalam permasalahan ini, yaitu catatan penjelasan para ulama apakah pendapat ini sahih atau tidak, akan kita bawakan keterangan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita baca dulu yang lain mendengar, ya. Babul kunuti fi subhi, bab al kunut di dalam salat subuh. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan di sini. Naam. Baik, perhatikan, ya. Kata beliau rahimallah, i'lam annal kunuta fi salati subhi sunnatun. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya kunut di dalam salat subuh itu hukumnya adalah sunnah. Ini menurut beliau, ya. Kenapa? Karena di sana ada dalil yang dipegangi oleh beliau dan para ulama yang sependapat dengan beliau. Naam, yang menganggap hadis itu sahih dan beliau berdalil dengannya. Karena itulah wajar pendapat seperti itu. Sehingga beliau mengatakan annal kunuta fi salati subhi sunnah. Bahwasannya kunut di dalam salat subuh itu, kata beliau, adalah hukumnya sunnah. Kenapa? Lil hadisi sahihi fihi. Dikarenakan adanya hadis sahih dalam perkara ini. Dari siapa? An Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu. Saya bertanya dulu, Anas yang dimaksud di sini Anas siapa? Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Siapa nama kunyahnya? Abu Hamzah. Barakallahu fikum. Ya, dalam hadis Anas, Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahih, perhatikan ini. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fis subhi hatta faraqat dunya. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lam yazal, beliau senantiasa, beliau terus-menerus yaqnutu, melakukan doa qunut fis subhi, di dalam salat subuh, hatta faraqat dunya, sampai beliau berpisah dengan dunia. Apa maksudnya berpisah dengan dunia? Meninggal dunia. Baik, barakallahu fikum. 6. Inilah ternyata dalil yang dijadikan dasar atau pegangan bagi para ulama yang berpendapat disunahkannya qunut subuh. Dan ini ya kawan, disebutkan dalil ini di dalam apa? Di dalam Bulughul Maram juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni dan yang lainnya. Beliau kata di sana lafaz, wa amma fi subhi, adapun dalam salat subuh, dalam hadis Anas ya. Adapun dalam salat subuh, falam yazal yaqnutu, beliau terus-menerus melakukan qunut hatta faraqat dunya, sampai beliau berpisah dengan dunia ini. Nah, hadis ini ikhwan ya. Baik. Tentang masalah ini, kita lihat dulu bagaimana penjelasan Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala tadi, rawahul hakim ya Abu Abdillah fi Kitabil Arba'in ya. Naam. Wa qala hadisun sahih, hadisnya sahih menurut Al-Hakim ya. Adapun yang disebutkan dalam Bulughul Maram dengan lafaz wa amma fi subhi, adapun dalam salat subuh, falam yazal, beliau terus-menerus senantiasa yaqnutu, yaitu melakukan doa qunut hatta faraqat dunya. Hadisnya rawahu Ahmad wa Daruqutni ya wa ghairuhuma min tariqin Abi Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Anas bin Malikin bih, dengan hadis ini. Isnaduhu dhaif, tetapi sanad-sanad hadis ini lemah. Ya, baik, perhatikan ini ikhwan. Hadis ini sanadnya ternyata lemah. Naam, kenapa lemahnya? Li'anna Abu Ja'far Ar-Razi ya Ar-Rajih dha'fa. Ya, karena Abu Ja'far Ar-Razi satu perawi dalam hadis ini yang rajih menurut pendapat para ulama yang tetap, yaitu beliau ini dhaif atau orang ini dhaif. Wa ma'a dzalika faqad khalafa thiqah. Thiqah. Karena bersamaan dengan itu ini menyelisih riwayat-riwayat yang thiqah. Ya, alladzina yarawnahu an Anas ibn Malikin biduna hadhihi ziyadah. Ya, karena menyelisih riwayat-riwayat yang lebih thiqah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, persis seperti hadis ini tapi tidak ada tambahan lafaz seperti ini. Yaitu hadis tadi ya, kalau dalam riwayat Anas yang sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dengarkan yang lain. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah qunut selama satu bulan lamanya. Ba'dar ruku', yaitu dilakukannya setelah bangkit dari ruku'. Yad'u ala ahya'i min ahya'il Arab. Beliau mendoakan kejelekan kepada sekelompok kabilah dari kabilah-kabilah orang Arab, yaitu orang-orang kafir, ya. Tsumma tarakahu. Setelah sebulan lamanya selesai, baru kemudian beliau meninggalkannya, yaitu tidak lagi qunut. Qunut apa ini? Mendoakan kejelekan suatu kaum. Apa namanya? Qunut nazilah. Sahih, ya. Qunut nazilah itu adalah mendoakan kebinasaan suatu kaum atau mendoakan kebaikan kaum yang lain. Ya. Naam. Jadi kita mendoakan kehancuran, kebinasaan atau kekalahan orang-orang kafir karena mereka menyerang, memusuhi kaum muslimin, ya. Dan mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin, ya. Naam. Dan ini pernah dilakukan selama satu bulan dan hadis ini muttafaqun alaih. Namun dalam riwayat Daruqutni dan juga Imam Ahmad ada ziyadah, ada tambahan lafadznya selain lafadz tadi. Tambahannya wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Itu tambahannya. Adapun dalam salat subuh, beliau terus-menerus, beliau senantiasa untuk melakukan qunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Ini tambahan lafaz. Dan tambahan lafaz ini ziyadah yang mungkarah, ziyadah yang mungkar. Karena ternyata para perawinya tidak ada yang sahih, terutama Abu Ja'far Ar-Razi, yang beliau di orang ini didhaifkan oleh segenap para ulama. Ya, fahiya ziyadatun mungkarah, atau ini adalah tambahan yang mungkar. Ya, bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan tentang kelemahan hadis-hadis ini, lalu beliau katakan, wahada mungkar, hadis ini mungkar. Nah, seperti itu. Sehingga ikhwani a'azani wa azakullah, hadis yang dijadikan pegangan oleh Imam Nawawi tadi ini, ya, yang disebutkan dalam kitab Al-Askarnya ini, adalah hadis yang tidak sahih, alias hadis yang dhaif. Pertanyaannya sekarang, hadis dhaif itu boleh enggak dijadikan pegangan untuk amalan? Boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu hadis yang bagaimana? Yang sahih. Hadis yang sahih atau hadis yang hasan, ya. Hadis yang hasan atau yang sahih itu boleh jadikan pegangan, sandaran untuk melakukan amalan ibadah. Baik. Seperti itu. Tetapi karena hadisnya dhaif, ya, sebagaimana dikatakan di sini oleh Imam Nawawi, ya, disunahkan kunut subuh itu adanya karena hadis siapa? Hadis Anas ini tadi. Namun tidak sahih ternyata. Berarti tidak boleh untuk jadikan patokan atau sandaran amalan. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan Imam Nawawi berikutnya. Wa'lam, kata beliau, dan ketahuilah, annal kunuta, bahwasanya kunut itu masyru'un indana fi subhi, disyariatkan menurut kami atau di sisi kami di dalam sholat subuh. Perhatikan nih ya. Ayo, yang anak-anak yang lain tidak boleh rami. Usahakan memperhatikan. Kalian memperhatikan dapat barokah ilmu. Ya. Jadi kalau kalian bicara sendiri, main-main sendiri, ada yang apa itu? Ayo, enggak usah main-main kertas itu. Itu nanti enggak dapat barokahnya ilmu. Ya. Yang dapat cuman ribut sendiri, enggak paham-paham. Ya. Jangan diulangi seperti itu. Dengarkan baik-baik. Baik, barakallahu fikum. Makanya bawa buku tulis supaya bermanfaat, ya. Baik, lanjutkan. Kata beliau, wa'lam annal kunuta masyru'un indana fi subhi. Ketahuilah bahwasanya kunut itu disyariatkan menurut kami atau di sisi kami. Maksudnya menurut mazhab yang dipegangi oleh Imam An-Nawawi, yaitu mazhab Syafi'iyah, ya. Fi subhi, di dalam salat subuh. Wa huwa sunnatun muakkadatun. Masya Allah. Perhatikan ini. Kata beliau, dan kunut ini, kata beliau, adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat, apa artinya sunnah muakkadah? Tidak tahu. Loh, kok enggak tahu? Siapa yang tahu? Eh? Sunnah yang bagaimana, Mas Haris? Yang sangat ditekankan atau dianjurkan untuk dilaksanakan. Lihat ini ya. Jadi kata beliau, sunnatun muakkadatun. Bahwasanya kunut itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan untuk dilaksanakan, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan. Itu namanya sunnah muakkadah. Ini menurut beliau. Meskipun tadi lihat ini ya, ternyata pegangannya hadisnya dhaif, enggak bisa. Lau tarakahu, perhatikan, kata beliau, karena beliau berhukum mengatakan ini sunnah muakkadah, lau tarakahu, seandainya ya meninggalkannya, lam tubtil salatuh, tidaklah batal salatnya. Artinya apa? Meskipun hukumnya sunnah muakkadah menurut beliau, sehingga kalau meninggalkan kunut subuh ini, artinya tidak kunut subuh dalam sholat subuh, lam tubatil sholatuh, tidaklah batal sholatnya. Lakin akan tetapi, yasjudu lisahwi, hendaknya dia melakukan sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Apa, Mas? Sujud Ali, Bang Ali? Sujud apa? Salah. Sujud karena? Salah. Kok salah? Apa ya? Kurang. Kurang. Karena? Lupa. Barakallahu fikum. Ya. Sujud yang dilakukan di dalam sholat karena lupa. Lupa apa? Misalnya lupa apakah ini sudah ya lebih rokaatnya atau kurang rokaatnya. Ragu-ragu misalnya. Ya, tidak bisa memastikan. Atau ada tambahan gerakan sholat. Atau kekurangan gerakan sholat. Ya. Nah, pokoknya intinya lupa. Sujud yang dilaksanakan karena lupa. Itu namanya sujud sahwi. Maka di sini, perhatikan. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya tidak melaksanakan sujud sahwi, na'am, tidak batal sholatnya. Tetapi hendaknya dia melakukan sujud sahwi, sawa'an atau sawa'un, ya na'am ya, sawa'un ya. Tarokahu amdan au sahwan. Sawa'un, sama saja. Tarokahu amdan, dia meninggalkannya karena sengaja, au sahwan atau karena lupa. Perhatikan ini, ya. Jadi perhatikan, sujud sahwi boleh dilakukan, begitu kata beliau, ya. Boleh dilakukan, na'am, sama saja apa itu meninggalkan kunut nazilah itu sengaja atau karena lupa, tetap harus sujud sahwi. Andaikan tidak pun, ya tetap tidak apa-apa sholatnya, begitu ya. Wallahu a'lam. Ini menurut beliau sekali lagi. Wa amma ghairu subhi, adapun yang selain sholat subuh, minas sholawatil khamsi, dari sholat-sholat yang lima waktu itu, fahal yaknutu fiha, apakah melakukan doa kunut padanya? Maksudnya apa? Kalau kunut sholat subuh khusus, ini pembahasannya di sini kata Imam Nawawi, yaitu menurut beliau sunnah, dan sunnahnya mu'akadah. Ya. Adapun yang selain sholat lima waktu, apakah perlu kunut di dalamnya? Ini menurut beliau, fihi salah satu aqwalin, ya, li Syafi'i rahimallahu ta'ala. Tentang permasalahan ini, ada tiga pendapat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Al-asahul masyhuru, dan pendapat yang paling sahih lagi masyhur, ya, minha, dari tiga pendapat beliau tadi itu, annahu bahwasanya, inna zala bil muslimina nazilatan, jika terjadi sesuatu, ya, kejadian terhadap kaum muslimin, atau kejadian yang menimpa kaum muslimin, seperti peperangan, atau bencana alam, ya, qanatu fi dzalika, maka mereka kunut, ya, ini menurut pendapatnya sahih, maka mereka melakukan kunut di dalam apa, di dalam perkara tersebut, yaitu tatkala terjadi kejadian atau musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin tersebut, li jami'i sholawati, yaitu untuk seluruh sholat-sholat yang lima waktu. Artinya apa? Dibolehkan melakukan kunut pada semua sholat, ini khusus untuk kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika terjadi nazilah. Apa nazilah? Kejadian luar biasa yang menimpa kaum muslimin. Apakah itu perang, apakah itu bencana alam, musibah-musibah lain yang besar. Ya, nah, maka dilaksanakan kunut, namun kunutnya kunut nazilah, dan ini di mana tempatnya? Ya, li jami'i sholawat, yaitu untuk seluruh sholat-sholat yang lima waktu tadi. Tidak hanya sholat subuh tok, tetapi hendaknya dilaksanakan pada sholat yang lima waktu. Wa illa, tetapi jika tidak ada nazilah atau musibah atau kejadian luar biasa, fala, maka tidak perlu melakukan kunut tersebut. Begitu. Ini pendapat yang paling sahih dari tiga pendapat tadi. Ini menurut beliau. Paham maksudnya? Ngerti enggak semua ini? Baik, barakallahu fikum. Ribi, coba Ribi, dengarkan. Ya. Apa kunut nazilah tadi? Isa menghadap ke sini. Mengalami apa? Ya, perangan atau musibah. Terus, coba Isa. Kunut nazilah itu yang benar dilakukan pada sholat subuh saja, atau semua sholat yang lima waktu? Semua sholat yang lima waktu. Apa namanya sholat kunut apa tadi? Kunut nazilah. Taib. Adit bicara sama siapa? Tidak boleh bicara ya. Taib. Lanjutkan. Jadi itu menurut pendapat beliau, dan ini pendapat yang paling sahih dari tiga pendapat dari mazhab Syafi'i tadi. Ya. Wasani, adapun pendapat yang kedua, yaknut, ya apa? Naam. Yaknutuna mutlaqan. Kunut secara mutlak pokoknya. Ya, itu menurut beliau, menurut yang kedua. Wasalis, yang ketiga, layak nutuna mutlaqan, tidak perlu dilakukan kunut secara mutlak. Ini kebalikannya. Wallahu a'lam. Tapi dari tiga pendapat ini, yang benar tadi, kunut yang dilakukan untuk semua sholat yang lima waktu, ini adalah kunut nazilah, itu benar. Ya, Taib. Adapun pendapat yang mengatakan tidak ada kunut secara mutlak, berarti nanti dia menafikan hadis-hadis yang menjelaskan adanya kunut, yaitu kunut nazilah tersebut. Ya. Atau kalau mengatakan ya dilakukan kunut secara mutlak, ya. Nah, ini pun juga apa? Perlu perinciannya. Tidak semua kunut itu dilakukan na'am kapan saja, tetapi khusus tatkala nazilah atau terjadi kejadian. Naam. Kalau sudah berhenti kejadiannya, ya sudah, tidak boleh lagi melakukan kunut nazilah terus-menerus. Naam. Seperti itu. Ya, karena ada sebagian ya ikhwan di kampung saya di Krian sana, ya. Perhatikan, di sana ada kelompok jamaah pengajian yang tiap hari kalau sholat waktu itu kunut nazilah terus. Kita tanya sama mereka, "Kenapa kalian kunut nazilah terus?" Ya. Yaitu selama masih ada kedoliman orang-orang Amerika dan Yahudi pada kaum muslimin di negara manapun, ya, apa itu di Irak, apa itu di Syria, apa itu di Indonesia, apa itu di mana saja, maka kita harus kunut nazilah terus begitu. Dan sampai sekarang di antara mereka ada yang sengaja terus-menerus melakukan kunut nazilah. Nah, ini enggak ada contohnya, ya. Baik, seperti itu. Ya, kunut nazilah ini kejadian yang tertentu saja. Adapun permusuhannya Yahudi, permusuhan Nasara, itu permusuhan abadi terus-menerus, ya, baik dengan secara fisik maupun non-fisik itu terus-menerus terjadi. Namun tidak mesti dilakukan kunut nazilah. Baik, barakallahu fikum. Itu ya. Oleh karena itu, yang benar dalam perkara ini adalah hanya ketika terjadi nazilah, terjadi kejadian luar biasa yang menimpa kaum muslimin berupa peperangan atau bencana alam atau musibah besar lainnya, maka baru dilaksanakan kunut nazilah. Coba Akmal, kunut nazilah itu kapan dikerjakannya? Pada sholat yang mana? Pada sholat lima waktu. Semuanya? Ya. Tidak hanya subuh tok. Barakallahu fikum. Paham? Ya, Adit, kunut nazilah itu kunut yang dilakukan karena apa, Adit? Ada musibah yang menimpa siapa, Dit? Menimpa kaum muslimin. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah, itu pendapat yang dijelaskan oleh beliau. Namun, yang perlu ditanbih di sini ya, ikhwan, dikasih catatan dan peringatan, adapun perkataan Imam Nawawi rahimahullah yang mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah muakkadah yang kalau ditinggalkan memang tidak batal sholatnya, tetapi tetap harus sahwi. Nah, ini perlu dikasih catatan ya. Pendapat ini jelas tidak benar. Kenapa? Dikarenakan tidak ada dalil sahih yang menguatkan pendapat ini. Ini hanyalah semata-mata pendapat. Apalagi baik bisa pendapat yang dibangun di atas dasar hadis yang tidak sahih. Nah, karena hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dikatakan kemudian hukumnya sunnah muakkadah, apalagi harus melakukan sujud sahwi kalau ditinggalkan, baik karena sengaja ataupun karena lupa. Yang jelas, apa pendapat ini tidak sahih, tidak benar. Ya, kenapa? Seperti tadi. Tidak ada dalil yang mendukung atau menguatkan pendapat ini. Maka pendapat siapapun ya ikhwan, hatta Imam Nawawi atau imam siapapun, Imam Bukhari misalnya, atau siapapun, bahkan para sahabat sekalipun, kalau ternyata di sana tidak ada dalil sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang mensyariatkan atau mensunahkan atau menguatkan suatu amalan, ya kita tidak boleh berpendapat dengannya. Naam. Yang bisa diikuti itu hanyalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat para salaf yang sesuai dengan pendapat dengan hadis-hadis ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksudnya. Wallahu alam bissawab. Baik, barakallahu fikum. Jadi, naam, ya, ini sudah jelas. Adapun kunut nazilah, naam. Ya, suatu saat akan kita bahas secara lengkap. Baik, kita lanjutkan dulu penjelasan Imam Nawawi rahimallahu taala. Perhatikan, kata beliau, "Wa yustahabbul kunut ya, wa yustahabbul kunut wa indana fil akhiri min syahri Ramadan." Perhatikan. Dan kata beliau, selain kunut subuh tadi, juga disunahkan kunut menurut mazhab kami, menurut kami, yaitu dilaksanakan kunut pada pertengahan dari pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. kunut yang dilakukan pertengahan terakhir di bulan Ramadan. Kunut apa ini namanya? Kunut sila? Bukan. Kunut witir. Barakallahu fikum. Ingat ya, ini pendapat sebagian ulama, mereka mengatakan bahwa kunut witir di bulan Ramadan itu dilaksanakan mulai pertengahan dari bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Firraqatil akhirati. Ya, dan itu dilakukan pada rakaat terakhir minal witri dari sholat witir. Jadi, kunut witir ini tempatnya, ya, tempatnya adalah pada bagian terakhir dari sholat. Ya, baik itu kunut nazilah pun juga demikian. Ya, melaksanakan kunut nazilah itu juga di rakaat terakhir dari sholat lima waktu. Bisa diam, kalau nggak bisa diam, tak suruh berdiri nanti ya, mengganggu yang lain. Hati-hati. Adit bisa diam. Baik. Ya, begitu. Jadi saya ulangi lagi. Nah, disunahkan kunut witir ini menurut pendapat sebagian ulama, termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu dilakukan pada pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Artinya pertengahan Ramadan sampai akhir, begitu. Kapan dan di mana tempatnya? Fi raka'atil akhirati, pada rakaat terakhir minal witri dari sholat witirnya. Jadi nggak bisa diketahui ini ya. Bicara terus saja, nanti tidak paham ya. Baik, perhatikan ini. Ya, seperti itu. Demikian, sehingga Bama Aslam Simin, ini tempatnya kunut witir dilaksanakan pada rokaat terakhir. Dan ini menurut beliau sunnah. Ya, naam. Walana wajhun, dan bagi kami ada pendapat lain, sisi pendapat lain, kata Imam Nawawi. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan kunut witir itu, naam, dilaksanakan pada pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu menurut sebagian ulama. Namun sebagian ulama lain melaksanakannya adalah, naam, ada yang mengatakan ya di seluruh Ramadan. Bahkan ada yang berpendapat yaitu di sepanjang masa. Ketika melaksanakan kunut witir, dibolehkan untuk melaksanakan kunut, yaitu di akhir sholat witirnya, meskipun di luar bulan Ramadan. Ya, sebagian ikhwah kita di sana, di Yaman ya. Nah, kalau kita sendiri saksikan sholat yang dilaksanakan sejak zaman Syekh Mukbil rahimullah sampai zaman Syekh Yahya, ya, sehingga di Sun'a sekarang ini, nah, yang melaksanakan yang namanya sholat witir pada bulan Ramadan itu, sholat terawih di bulan Ramadan itu dilaksanakan sejak start pertama kali Ramadan. Awal mula sholat terawih itu sudah sholat witir, yaitu di rakaat terakhir dari witirnya. Ya, melaksanakan kunut witir, ya, seperti itu. Itu sampai akhir Ramadan. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama lain mengatakan mulai pertengahan Ramadan berdasarkan sebagian asar-asar para ulama salaf. Ya, naam, seperti itu. Namun kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, tidak disebutkan secara jelas tentang di mana letaknya kunut witir itu. Apakah khususnya Ramadan, ya? Apakah itu mulai pertengahan Ramadan, awal Ramadan? Tidak disebutkan. Apalagi dalam hadis Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi. Di sana hanya menyebutkan sholat witir itu saja. Beliau pada sholat witir berdoa dengan doa begini dan begitu. Dan tidak disebutkan kapan itu, apakah di awal Ramadan mulainya, atau di akhir Ramadan, ataukah di Ramadan saja, atau dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Tidak ada penjelasan dalil yang tegas dalam perkara ini. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Adapun sebagai ulama seperti Imam Nawawi tadi, yang mengatakan bahwasannya kunut witir itu dilaksanakan mulai pertengahan Ramadan sampai akhir, itu karena mengikuti sebagian dari asar-asar para ulama salaf. Nah, yang memang sahih riwayatnya dari mereka. Jadi para sahabat sebagian ada mengatakan melakukan seperti itu. Nah, namun, nah, tidak ada dari Rasulullah SAW yang sahih tentang perkara ini. Begitu. Nah, sehingga tidak ada keterangan tentang masalah ini. Karena itu, Sebagian ikhwah pun yang kami lihat dalam sholat lail, hatta di luar Ramadan sekalipun, mereka ketika sholat witir melakukan kunut. Ya, nama ini dibahas oleh Syekh Muhammad Izam dalam Fathul Alam dan yang lainnya. Baik, namun tidak di sini pembahasannya. Insyaallah lain waktu. Namun intinya seperti itu. Walhasil yang benar menurut beliau rahimahullah ya, menurut Syekh Izam yang kami ketahui, nah, kalau beliau sendiri pun berbeda dengan guru-guru beliau, termasuk guru kami, ya. Artinya, meskipun beliau juga muridnya Syekh Mubin rahimahullah dan juga Syekh Yahya hafidzallah, nah, Syekh Muhammad Izam dalam Fathul Alam mengatakan dalil tentang kunut witir ini pun kata beliau, menurut beliau tidak sahih pula, karena ada cacatnya. Ya, meskipun menurut saya itu sahih. Ya, namun beliau mengatakan ada kelemahannya, sehingga beliau tidak berpendapat adanya kunut witir. Namun sebenarnya kunut witir adalah masyhur di kalangan para ulama salaf. Ya, nah, sehingga ia dipegangi oleh guru kita, yaitu Syekh Yahya Hafidzallah. Demikian pula guru beliau, yaitu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Nah, sehingga kita pun mengamalkannya seperti di masjid kita ini, di pondok kita ini tetap melaksanakan kunut witir, ya, karena menyatakan sahihnya hadis tersebut. Begitu. Sehingga yang benar di awal Ramadan sudah dilaksanakan seperti yang kita amalkan di Damat dan juga di tempat-tempat lain dari kalangan apa pondok-pondoknya para ulama salaf. Baik, seperti itu. Nah, dan di Saudi, kalau di Saudi mulai awal, Pak, atau akhir atau pertengahan? Ya, pertengahan lah ya. Belum pernah. Oh belum ya. Kalau di Saudi mungkin mulai pertengahan Ramadan ya, sampai akhir Ramadan karena mengikuti asar-asar salat yang melakukan seperti itu. Namun kalau guru-guru kami, tempat kami semuanya mengamalkannya adalah yaitu mulai awal Ramadan. Itu yang kita kuatkan berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Begitu. Karena memang tidak ada ya dalil sahih Rasulullah yang melaksanakan itu. Hanya saja Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah melaksanakan ketika witir. Lah, witir itu umum, ya. Umum witir itu. Kapan saja witir termasuk ya di awal Ramadan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan sebutkan dalilnya setelah ini. Nah, intinya seperti itu. Walhasil kesimpulannya Imam An-Nawawi berpendapat kunut, khusus kunut witir itu menurut mazhab beliau dan mazhab para ulama yang sependapat dengannya itu pertengahan Ramadan hingga akhir dan dilaksanakan na'am pada rakaat terakhir. Namun kami punya pendapat lain, katanya Imam Nawawi, an yaqnuta fiha fi jami'i syahri Ramadan. Nah, ini pendapatnya. Ya, kami punya sisi pendapat yang lain bahwasanya kunut itu ya di dalamnya dilakukan pada semua dari bulan Ramadan. Seluruhnya dari awal hingga akhir. Wawajhu salisin dalam pendapat yang ketiga atau yang lainnya fi jami'i sanah, bahkan ada yang mengatakan semua tahun atau sepanjang tahun. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Wal ma'ruf min madhhabina huwal awwal. Dan yang ma'ruf atau yang terkenal di kalangan madhab kami yaitu madhab Syafi'iyah, yaitu mazhab yang pertama, yaitu mengatakan di pertengahan bulan Ramadan hingga akhir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu. Ya. Nah. Iya, jadi seperti itu. Dalam perkara ini kalau menurut guru-guru kami tadi, mulai seperti pendapat yang kedua, na'am, yaitu pada seluruh bulan Ramadan. Nah, meskipun sebagian ikhwah ada yang mengamalkannya sepanjang tahun. Asalkan salat witir. Nah, kami kemarin juga begitu, tatkala istirahat sama Ustaz Irham, ya, dengan bagian-bagian ikhwah kita, itu beliau ketika sholat lail sendiri, ya, dengan kunut witir, ya, nah, begitu. Ya, seperti itu. Demikian pula, sebagian ikhwah lain juga ada yang melakukan kunut witir, ya, begitu. Nah, ini pendapat sebagian ulama, ya, dan juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sekali lagi dalam Fathul Alam, kalau Syekh Muhammad Izam, beliau tidak menguatkan pendapat ini semua dikarenakan beliau termasuk yang menganggap bahwa hadis tentang kunut witir itu pun tidak sahih. Wallahu a'lam, ada kelemahan menurut beliau. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Barakallahu fikum. Nah, setelah paham tentang masalah ini, kemudian kita lanjutkan faslun, pasal yang berikutnya. I'lam, ketahuilah, anna mahallal kunuti, bahwasanya tempatnya kunut indana, di sisi kami atau menurut kami, fi subhi, yakni khususnya pada salat subuh ba'da raf'i minar ruku'i fi raka'ati tsaniyah. Tempatnya kunut pada waktu kunut subuh itu adalah setelah bangkit dari rukuk pada rakaat kedua. Bangkit dari rukuk pada rakaat kedua. Iya, salat subuh kan dua rakaat. Berarti tempatnya kunut itu na'am pada rakaat kedua, rakaat terakhir. Dan itu adalah setelah rukuk sami Allahu liman hamidah, kemudian baru melakukan kunut. Yang bagus. Ayo, duduk yang magik. Ya, usahakan. Nah, seperti itu ya. Ini masyhur ya. Dalam kunut itu kalau memang disyariatkan seperti itu, baik kunut nazilah ataupun kunut witir. Nah, kalau di sini beliau berpendapat pada salat subuh, karena memang beliau termasuk yang berpendapat disunahkannya hal itu, meskipun kita tidak. Baik, itu adalah seperti itu tempatnya. Dan ini masyhur tempatnya. Setelah apa ini? Bangkit dari rukuk, ya ini pada rakaat terakhir. Kalau salat subuh ya rakaat kedua. Itu menurut beliau. Wallahu a'lam. Wa qala Maliku rahimallahu. Berkata Malik rahimallahu. Malik yang dimaksud siapa? Imam Malik rahimallahu. Imam Malik rahimallahu punya kitab bagus dan terkenal. Siapa yang tahu? Nah, kitab apa? Al-Muwatta. Barakallahu fikum. Kalau Imam Syafi'i punya kitab terkenal apa? Coba Haji lagi. Al? Ayo, siapa? Siapa Khalid? Tarik? Haris? Ali? Pak Asif? Pak Agus? Al? Al-Um. Um itu induk. Nah, kitab induk ya. Al-Um. Um itu artinya umi, ibu. Ya. Nah, dikatakan kitab induk. Kitab Al-Um itu adalah kitab fikih mazhab Syafi'i yang terkenal beberapa puluh jilid. Beberapa jilid ya. Di samping itu ada lagi yang lebih pendek. Ar-Risalah. Ya, demikian pula Musnad Imam Syafi'i dan yang lain. Kalau Al-Muwatta ini terkenal, ini kitabnya Imam Malik rahimallahu taala. Baik, seperti itu, ya. Ini kitab sanad hadis yang pertama kali, ya. Nah, sebelum Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um dan yang lain. Demikian pula kitab-kitab lain, ini kitab hadis yang pertama kali ditulis tentang sanad-sanad yang bagus, ya, meskipun di sana ada yang sahih, ada yang tidak. Naam, yaitu kitab Muwatta Imam Malik tentang masalah fikih dari beliau, mazhabnya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu. Ya. Naam ini. Wa qala Malik rahimallahu, Imam Malik rahimallahu punya pendapat lain. Kalau tadi dikatakan tempatnya kunut itu di rakaat terakhir, ya, yakni setelah bangkit dari rukuk, maka Imam Malik punya pendapat ya nutu qabla rukuk, bahwa kunut itu dilakukan sebelum rukuk. Jadi setelah baca surat, baca Al-Fatihah, baca surat sebelum rukuk, maka disitulah tempatnya kunut. Itu yang baik, yang bagus, menghadap ke depan semuanya. Semuanya. Iya. Biasakan belajar adab yang baik ya. Ayo, jangan ada yang main-main. Baik, itu ya. Ini Imam Malik punya pendapat beda, yaitu yaknutu qabla rukuk, kunut itu sebelum rukuk. Wa qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami, kata Imam Syafi'i. Kalau dikatakan sahabat kami, artinya siapa itu? Ali. Sahabat Imam Syafi'i, siapa itu? Madhab Syafi'i, madhab apa? Madhab Syafi'iyah atau madhab Imam Syafi'i yang dikenal dengan para ulama Syafi'iyah. Berkata para sahabat-sahabat kami, yaitu ulama Syafi'iyah, falau qanata syafi'iyu qabla ruku' qabla ruku'i lam yahsib lahu alal asah. Ya, nah, seandainya Imam Syafi'i melakukan kunut sebelum rukuk, maka kami, apa istilahnya, tidaklah dia menganggap hal itu menurut pendapat yang sahih bagi beliau. Ya, maksudnya apa? Seandainya Imam Syafi'i berpendapat seperti tadi, bahwasannya rukuk itu sebelum apa, kunut itu sebelum rukuk, ya, meskipun demikian beliau tidak menganggap ya bahwasanya hal itu adalah pendapat yang paling sahih. Walana wajhun annahu yakhsib, bahwasanya kami punya pendapat lain bahwasanya hal itu adalah nam ya sekedar apa, perkiraan begitu. Wa alal asah, atau anggapan saja. Adapun pendapat yang paling sahih dalam hal ini ya, ya, seperti itu. Yu'iduhu ba'da ruku', ya, yang dianggap adalah setelah ruku', wa yasjud li sahwi. Ya, kalau itu terjadi, maka yang benar, ya, mengulang lagi sholatnya. Kalau ada orang yang sholat kemudian kunutnya sebelum rukuk, ya, maka menurut pendapat yang sahih, hendaknya dia yu'iduh, mengulang sholatnya lagi, ya, dan melakukannya, mengulang rukuk mengulang kunutnya tadi, bukan sholatnya, mengulang kunutnya tadi ba'da rukuk, dan kemudian dia sujud untuk sujud sahwi. Maksudnya apa? Menurut pendapat Imam Nawawi dan para sahabat-sahabatnya, ya, kalau seandainya ada orang yang melakukan kunut kok dilakukan sebelum rukuk, padahal menurut pendapat yang kuat, menurut mazhab Syafi'i itu adalah ba'da rukuk, ya, maka kalau itu dilakukannya, hendaknya dia tetap mengulang kunutnya lagi. Apa di mana itu? Yaitu kalau dia bangkit dari rukuknya, dia mengulang, lalu hendaknya dia melakukan sujud sahwi. Kenapa? Itu dianggap karena lupa. Karena tempat yang semestinya kunut itu adalah setelah rukuk, tapi ini kok dilakukan sebelum rukuk, maka itu dianggap lupa dan hendaknya mengulang kunutnya, bukan mengulang sholatnya, mengulang kunutnya, lalu kemudian lakukan sujud sahwi. Itu menurut sebagian pendapat mazhab Syafi'iyah. Wakila, ada pula yang berpendapat lain, la yasjud, dia enggak perlu sujud sahwi. Begitu. Naam, wallahu a'lam, ini pendapat beliau. Wa amma lafdhuhu, adapun lafadznya doa kunut itu, fal ikhtiyaru ay yaqula fihi. Maka yang terpilih hendaknya dia mengucapkan dengan doa ma rawaina fil hadisi sahih, sebagaimana kami riwayatkan dalam hadis sahih fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnadis sahih anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Ya, naam, qala, yang dia mengatakan demikian dan demikian. Artinya apa? Imam Nawawi berpendapat bahwasanya, ya, lafaz doa kunut, baik itu kunut subuh, ya, terutama pembahasan beliau adalah kunut subuh tentunya di sini, itu adalah sebagaimana dalam hadis yang sumbernya dari cucu Rasulullah, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nama kunyah beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, ini yang dia mengatakan, alamani Rasulullah SAW kalimatin aku luhunna fil witri. Rasulullah mengajari aku, perhatikan di sini, kalimatin, beberapa kalimat atau doa, aku luhunna, yang aku mengucapkan doa-doa tadi, fil witri, di dalam witir. Perhatikan nih, di sini disebutkan dalam witir, enggak disebutkan ki witir apa, ya, witir subuh kah, witir nasi apa, salat witir apa, maaf, witir, ya, witir itu di akhir Ramadan atau di pertengahan Ramadan atau sepanjang Ramadan atau sepanjang tahun, enggak dijelaskan di sini, ya. Maka ketika melakukan salat witir, doalah, berdoa dengan doa ini sebagaimana kata Al-Hasan bin Ali, ya, alamani Rasulullah mengajari aku, ya, mengajari aku kalimatin, beberapa kalimat atau doa, ya, aku luhuna fil witri, yang akan aku ucapkan doa ini di dalam sholat witir. Gak bisa diam, ngerti enggak ini? Ngerti itu duduk yang manis, itu kalau belum diam berarti belum ngerti. Ya, usahakan yang baik, yang sopan. Kalau satu nanti rame, yang lain ikut rame. Ya, maka diam. Ayo, Rafi juga begitu, yang baik. Baik, begitu ya. Nah, itu nanti disebutkan apa itu doanya. Yang jelas di sini lafadznya yang kami baca pada sholat witir, menunjukkan apa? Doa ini dibaca witir. Tapi kok dimasukkan dalam bab kunut subuh? Inilah yang aneh. Ya, nanti akan disebutkan, ya. Disebutkan lafadznya pada kunut witir, pada sholat witir, begitu doanya ini, ya, Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Tapi kok Imam Nawawi masukkannya dalam sholat subuh, ya? Terus apa maksudnya ini? Nanti akan disebutkan setelah ini, ya? Itu doanya. Nanti insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang saja, karena waktu kita sudah habis. Nah, insya Allah begitu. Dan inti dan kesimpulannya dari pendapat penjelasan ini, Imam Nawawi rahimahullah punya pendapat bahwa kunut pada waktu sholat subuh itu sunnah. Dan sunnahnya sunnah muakkadah, ya. Nah, kalau seandainya lupa atau sengaja meninggalkan, menurut mazhab beliau harus apa tadi? Harus sujud sahwi. Tapi sekali lagi yang benar, kunut salat subuh itu tidak sahih hadis-hadisnya, sehingga tidak perlu untuk kita ikuti pendapat ini, ya, meskipun itu pendapat Imam Nawawi. Bukan berarti kalau kita meninggalkan pendapat ini, yo, baca kitabnya, tapi kok kemudian malah menyalahkannya dan meninggalkan, terus dianggap pelecehan pada beliau. Tidak, ya, bukan berarti seperti itu. Karena saya pernah membaca sebuah tulisan di sebuah media massa, bukan media massa, di internet begitu ya. Ya, situs yang dikelola oleh orang-orang, ya, pendukung mazhab mereka ini, yang mengatakan bahwa orang-orang Wahabiyun itu kalau membaca kitabnya Nawawi justru malah menghujat Imam Nawawi, ya, mencela Imam Nawawi, bahkan menyalahkan Imam Nawawi katanya, ya. Nah, sehingga mengatakan pendapat beliau ini salah karena hadisnya dhaif. Siapa itu yang dicela? Mereka menuding Syalbani lah, tokohnya yang paling banyak mencela buku-bukunya Nawawi, begitu katanya. Padahal Syalbani radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini pendapatnya boleh diikuti, pendapatnya tidak, dan sebagainya, itu pendapat yang benar. Ya, itulah yang diamalkan oleh para ulama salaf. Ya, tatkala mereka memegang atau membaca atau mempelajari kitab para ulama, namun tidak kemudian ditelan mentah-mentah begitu saja. Ya, semua pendapatnya ulama terkenal langsung ditelan, langsung diikuti, tidak begitu. Ya, maka perlu adanya penyaringan. Yang sahih itu yang diikuti, yang lemah dan dhaif tidak perlu diikuti. Namun tanpa dilakukan celaan, ya, itu ijtihad beliau sesuai dengan kapasitas ilmu dan apa? Ilmu yang dan pemahaman yang sampai pada beliau. Kalau beliau berbuat seperti itu, itulah ijtihad beliau, dan ijtihad beliau, ya. Nah, kalau benar, mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada beliau. Adapun kalau salah, ya, tentunya insyaallah dimaafkan, karena sebatas itulah, ya, kemampuan seseorang. Ya, naam, sesuai dengan pendapat dan pemahaman yang dimilikinya. Dan kita tidak mencela beliau, hanya saja kita mengatakan pendapat ini keliru. Apa alasan keliru? Begini dan begitu. Naam, ini sebagai nasihat juga dan peringatan kepada kaum muslimin. Karena apa? Tidak setiap pendapat ulama besar itu harus ditelan mentah-mentah. Harus diikuti lah. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, beliau, ya kawan, beliau pernah, tatkala beliau mengajar di Masjid Nabawi, ya, beliau katakan kepada para murid-muridnya, ya, pendapat siapapun orang itu boleh diikuti atau boleh ditolak, kecuali pendapatnya beliau yang sekarang sedang dikubur di tempat ini. Maksudnya beliau melihat, menunjuk kepada kuburannya Rasulullah. Artinya apa? Pendapat siapapun, imam siapapun, tokoh ulama manapun, maka ada kemungkinan boleh diikuti atau ada boleh pula ditinggalkan. Kecuali perkataannya, pendapatnya siapa? Rasulullah, begitu maksudnya. Karena semua apa yang disabdakan beliau benar adanya. Tidak salah, tidak keliru. Selama hadisnya sahih. Wallahu'alam. Paham ya? Nah, sehingga kita pun di sini tidak mengamalkan kunut subuh. Kenapa? Karena dalil-dalil tentang masalah ini tidak ada yang sahih. Adapun kalau kunut witir, nah, khilaf para ulama tentang kesahihannya. Bagi siapa yang menganggap itu sahih, bahkan Syalbani pun juga menyatakan sahihnya, ya, maka kita bisa beramal dengannya. Adapun bagi siapa yang menganggap itu tidak sahih, silahkan, tidak mengamalkan juga tidak mengapa. Walhasil, ini permasalahan-permasalahan pemahaman suatu hadis, apakah itu sahih tidak. Naam, yang penting kita meyakini dengan dalil-dalil dan keterangan yang sahih, ya, kita beramal dengannya. Sebagaimana Imam Nawawi tadi, beliau menganggap seperti itu karena menganggap hadis yang beliau jadikan dasar kunut subuh itu sahih. Namun tidak ternyata. Wallahu a'lam, itu diketahui dengan penelitian para ulama-ulama lain selain beliau. Dan saya punya sebuah risalah, ya, khusus, ya, buku yang dipegangi oleh sebagian mazhab, ya, orang-orang yang di Indonesia ini yang ngaku-ngaku mengikuti mazhab Syafi'i, ya, mereka punya pendapat bahwasannya seperti itu, ya, dalil-dalil menampilkan permasalahan dan dalil-dalil yang banyak dilakukan mereka, seperti apa dalilnya kunut subuh itu, apa dalilnya? Yuk, pengiriman pahala untuk si mayit. Bagaimana mengadakan tahlilan? Apa dalilnya? Mereka tulis itu semua lengkap sebagai panduan bagi masyarakat, ya, mereka untuk beramal dengannya. Sampai yo tingkepan, pitonan, apa namanya itu? Ya, macam-macam acara kejawen itu pun dibikin-bikin dalilnya oleh mereka. Dibuatkan rujukan supaya mantap dalam melakukannya. Ya, sampai mauludan, sampai yo na'am tawasul kepada kuburan-kuburan keramat, itu pun mereka tulis dalil-dalilnya untuk menguatkan. Nah, padahal semua riwayat-riwayat yang sering dijadikan pegangan tidak ada yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah pembahasan lanjutannya Imam Nawawi dalam syarah dalam Al-Azkar ini akan kita sambung besok insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Baik. Yuk, siapa yang ada?